Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomat Syarah Al-Adabil Mufrad. Dan sekarang kita masuk pada bab yang baru, pada hadis yang ke-578. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala Babul A'rabiyyah. Qala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Abu Awanah an Umar ibni Abi Salamah an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-kaba'iru sab'un awwaluhunna al-isyraku billah wa qatlun nafs wa ramyul muhsanat wal a'rabiyyatu ba'dal hijrah. Berkata al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bab tentang al-a'rabiyyah, yaitu tinggal, hukum tentang tinggal di pedalaman atau di pelosok-pelosok menjadi orang Badui setelah dia hijrah ke Madinah, ke kota. Ar-rujuk wal intiqal ila daril badiyah ila diyaril badiyah wal a'rab wa ma fiha minal jahalati wasyarr. Hukum tentang rujuk wal intiqal, kembali atau berpindah ke tempat-tempatnya orang-orang Badui, orang-orang A'rab, orang-orang Badui. Dan apa-apa yang ada pada mereka, yang ada pada mereka orang-orang Badui, yang ada di sisi mereka dari kebodohan dan kejelekan setelah masuk Islam, setelah tinggal di kota, di tengah-tengah masyarakat. Ini apa hukumnya? Di sini beliau membawakan beberapa hadis. Hadis yang pertama sanadnya sampai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala, beliau radhiyallahu anhu mengatakan al-kaba'iru sab'un. Al-kaba'ir naam ay dosa besar. Setiap dosa yang di situ ada hukuman had atau hukuman di akhirat kelak, ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, atau sebuah dosa yang diakhiri dengan murka laknat dari Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam, maka ini disebut dengan kabirah atau dosa besar. Qala al-kaba'iru sab'un, dosa-dosa besar itu ada 7. Sab'un, beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan di sini sab'un, dosa-dosa besar itu ada 7, akan tapi bilangan 7 di sini laisat hasr, bukanlah pembatasan, bukan pembatasan. Sebagaimana nanti akan dijelaskan pada riwayat yang lain. Awwaluhunna, kata beliau radhiyallahu taala, awwaluhunna, yang pertama dari 7 dosa-dosa besar tersebut adalah al-isyraku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini dosa yang paling besar, akbarul kabair, dosa-dosa yang paling besar secara mutlak adalah asyirku billah. Qala wa qatlun nafs, dan yang kedua adalah qatlun nafs, membunuh jiwa, membunuh jiwa. Dan an-nafs ini yashmal amrain, membunuh jiwa di sini mencakup 2 perkara, yaitu membunuh dirinya sendiri dan yang kedua membunuh orang lain. Ini termasuk dosa besar. Ketika seseorang membunuh dirinya sendiri, melakukan bunuh diri, atau yang kedua dia membunuh orang lain, ini masuk di dalam al-kaba'ir. dan juga masuk mencakup dari kata an-nafs, jiwa, itu adalah orang yang muslim membunuh seorang muslim, dan masuk juga padanya membunuh an-nafs adalah orang kafir yang bukan harbi. Air kafir, orang kafir yang bukan harbi, yaitu kafir dhimmi, naam, yaitu orang kafir yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian pula kafir musta'man, orang kafir yang dia masuk di dalam wilayahnya kaum muslimin dengan jaminan keamanan dari penguasa kaum muslimin, seperti para dubes, para naam, duta besar dari negara-negara kafir. Ini masuk di dalam kata an-nafs, karena mereka tidak boleh dibunuh. Atau kafir mu'ahad, seorang kafir yang dia memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, meskipun dia tinggal di daerahnya, di negaranya, tapi dia ada perjanjian dengan kaum muslimin, maka ini tidak boleh dibunuh. Naam, qatlun nafs, membunuh jiwa, ini membunuh, masuk di dalamnya membunuh dirinya sendiri, membunuh orang lain, baik itu seorang muslim atau orang kafir yang selain kafir harbi. Ini tidak. Naam, masuk di dalam al-kabair, ay dosa-dosa besar. Qala wa ramyul muhsanat, dan yang ketiga adalah ramyul muhsanat, menuduh al-muhsanat, menuduh berzina orang-orang yang menjaga dirinya. Al-muslimat al-bari'ah minal fahishah, menuduh kaum muslimin, naam, baik laki-laki maupun perempuan, yang dia menjaga kehormatan dirinya, baik itu dengan tuduhan yang sharih, tuduhan yang jelas, atau dengan kinayah, atau dengan ungkapan-ungkapan. Biasa, maka ini masuk di dalam al-kabair. Qala wal a'rabiyyatu ba'dal hijrah, dan yang keempat adalah al-a'rabiyyah ba'dal hijrah, adalah tinggal kembali ke daerah pedalaman, ke kampungnya mereka orang-orang Badui. Naam, setelah dia berhijrah masuk ke dalam agama Islam, tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Naam, asar ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, adalah asar yang mauquf sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, akan tapi dia memiliki hukum rafa', memiliki hukum marfu', karena yang demikian tidaklah mungkin dikatakan dari akal, sehingga meskipun asar ini adalah mauquf tapi dihukumi marfu'. Dan syahid dari asar yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala di sini adalah pada perkataan beliau yang terakhir, wal a'rabiyyatu ba'dal hijrah, adalah a'rabiyah hukum, naam, a'rabiyah, dia tinggal di pedalaman, di pelosok, di daerahnya kampung Badui, setelah dia hijrah ke kota, naam, masuk ke dalam agama Islam, mempelajari Islam, ini masuk di dalam al-kabair. Disebutkan di sini empat perkara. Naam, sebelumnya disebutkan apa? Sabaun, tujuh. Adapun tiga perkara yang berikutnya, ada al-firaru minazzah, lari dari medan perang. Ketika seseorang telah berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yujahid, dia berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir, kemudian di pertengahan peperangan dia refir, dia melakukan al-firar, lari dari medan pertempuran, maka ini juga masuk di dalam dosa besar. Wa aklu malal yatim, dan juga makan harta anak yatim, ini perkara yang keenam, juga masuk di dalam al-kabair, memakan harta anak yatim. Dan yang terakhir adalah aklur riba, memakan harta riba, ini juga masuk di dalam al-kabair, ayat dosa 7, dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam riwayat hadis ini. Adapun syahid tadi adalah perkara yang keempat yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, seseorang yang naam menjadi dia tinggal di pelosok, tinggal di tengah orang-orang Badui, yang mana sebelumnya dia telah berhijrah, telah masuk Islam, maka orang yang melakukan perkara demikian, dia telah melakukan keharaman, bahkan masuk di dalam al-kabair. Maka orang-orang yang telah berhijrah ketika itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah meninggalkan kampung Baduinya menuju kota Madinah, hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haram baginya untuk kembali ke Naam al-A'rab, kembali kepada kampung Badui. Wa tahrim, adapun hukum pengharaman di sini atau di waktu itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang Badui yang telah hijrah, telah masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haram hukumnya untuk dia kembali ke kampung Baduinya. Ini diharamkan karena sebuah sebab. Apa sebabnya? Yaitu adalah sababun li dha'fi ahli al-haq, karena perbuatan mereka itu menyebabkan lemahnya ahlul haq, lemahnya kaum muslimin, dan juga menyebabkan sedikitnya jumlah mereka. Karena sebagaimana yang kita ketahui, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, jumlah mereka masih sedikit. Terjadi pertempuran yang besar antara ahlul haq, antara ahlul tauhid, kaum muslimin, dan mereka orang-orang ahlul batil, kaum musyrikin dari kalangan orang-orang Quraisy dan yang lainnya. Maka ketika mereka sudah tinggal di Madinah, berhijrah bersama Nabi alaihi salatu wassalam, haram bagi mereka untuk tinggal kembali pulang ke kampungnya yang ada di pelosok atau di daerah Badui tadi. Maka ini diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hukum pengharaman ini dikecualikan darinya adalah mereka orang-orang yang mendapatkan izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali ke Al-Badiyah, ke kampung asalnya setelah dia hijrah. Ada di sana yang memang diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti siapa? Seperti Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala, yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Naam, dalilnya sebutkan di dalam Sahih Bukhari, ketika itu Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala masuk menemui Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, seorang penguasa yang zalim ketika itu. Dan dia mengatakan kepada sahabat Salamah radhiyallahu ta'ala, "Ya Salamah, wahai Salamah, engkau sekarang tinggal di pedalaman, di daerah Badui setelah engkau hijrah, maka engkau adalah seorang yang murtad." Qala la, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adinali fil badui. Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala menjawab, "Tidak, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan kepadaku untuk tinggal di daerah Badui." Ini dikecualikan yang dia mendapatkan izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali ke daerah pedalaman setelah dia hijrah. Demikian pula ketika terjadi al-fitnah, terjadi fitnah di antara kaum muslimin daerah-daerah perkotaan, maka diperbolehkan baginya untuk kembali ke daerah al-bawadi wal-qura, di daerah kampung Badui dan pedesaan atau pelosok pedalaman, sebagaimana ini juga pernah dilakukan oleh sebagian mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan nanti juga akan disebutkan di dalam bab ini riwayat-riwayat yang lainnya yang menjelaskan tentang hukum dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Bolehkah dia tinggal di pedalaman, di pelosok, ataukah yang lebih afdal dia tinggal di perkotaan, di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, sekarang kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala dari asar yang pertama. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullahu taala, "Al-muradu bil kaba'iri fi hadzal nas jam'u kabirah." Yani maksudkan dengan al-kaba'ir di dalam dalil ini adalah jamak dari kata kabirah. Kabirah jamaknya al-kaba'ir. Wal kabiratu hiya kullu dhanbin tarattaba 'alaihi haddun fid dunya aw 'uqubatun fil akhirah aw khitimat bi ghadabin aw la'natin aw nar wa hiya khatiratun 'ala ashhabiha wa laysat mahsurah fis sab'. Kabirah adalah setiap dosa yang naam dia mengakibatkan adanya hukuman had ketika di dunia, Nah, apa itu hukuman had? Bisa berupa potong tangan atau dirajam atau dikisos. Ini hukuman had ketika di dunia. Ketika ada sebuah dosa yang ada hukuman hadnya, maka ini termasuk dari al-kabirah. Au'uqubatun fil akhirah, atau dosa yang ada iqabnya di akhirat nanti. Au kutimat bighadabin aw la'natin aw nar, atau setiap dosa yang ada ancamannya dengan murka atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala, atau ancaman dengan api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua masuk di dalam al-kabirah. Demikian pula yang di situ naam ancaman tidak termasuk dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man yaf'alu kadza wa kadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak termasuk golongan kami, bukan termasuk bagian dari kami yang melakukan demikian-demikian. Maka ini juga termasuk dari al-kabirah. Dan ini merupakan dosa yang sangat berbahaya bagi pelakunya, dan ini tidak naam khusus, tidak terbatas hanya 7 jumlah saja. Wa qad su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma asab'un hiya, qala hiya ila 70 aqrab. Dan sungguh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang dosa besar ini, apakah itu hanya 7 perkara saja? Beliau menjawab, hiya ila 70 aqrab, itu kepada bilangan 70 itu lebih dekat. Qala wa qad dzukira minha fi hadzal hadis, dan telah disebutkan di dalam hadis ini beberapa di antaranya. Awalan al-isyraku billah, wal isyraku billahi thalathatu anwa. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini ada 3 macam. Syirkun akbar kasarfi syai'in minal ibadati li ghairillah. Yang pertama adalah syirik besar, seperti memalingkan sesuatu dari bentuk-bentuk peribadahan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini akbar, syirik yang paling besar. Seseorang memalingkan ibadah yang seharusnya dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sekutukan kepada selain Allah, maka ini masuk di dalam syirik besar. Qala wa syirkun aswar kayasirir riya, dan syirik kecil ini seperti riya, seperti perbuatan riya. Meskipun dia kecil, tapi dia adalah dosa besar karena dia merupakan kesyirikan. Qala wa syirkun khafi, dan macam yang ketiga adalah syirik khafi, kesyirikan yang samar. Wa yashmalul naw'aini al akbar wal asghar, dan ini mencakup 2 jenis, yaitu yang besar dan yang kecil. Fal akbaru minhu syirkun nifaq, adapun syirik yang samar, yang dia adalah syirik besar, adalah syirkun nifaq, syirik kemunafikan. Karena apa? Kemunafikan letaknya di mana? Di dalam hati. Seseorang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, dalam keadaan dia menampakkan keislaman, dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, melaksanakan ibadah-ibadah yang zahir, salat, puasa, naam, salat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya bersama kaum muslimin, akan tapi di dalam hatinya ada syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu berupa kemunafikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal aswar, dan yang kecil itu syirkus sarair, kesyirikan yang tidak terlihat. Wa dzalika bitahsinil amal min ajli musyahadatin nasilil amil, bentuknya adalah dengan memperbagus amalan, memperindah amalan-amalan ibadahnya dalam rangka untuk supaya dilihat oleh manusia dari amalannya. Ini masuk juga di dalam kesyirikan syirkun khafi. Qala wa syirku a'zamu dzunubi liqaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qauluhu ta'ala innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Dan syirik merupakan dosa yang paling besar. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di antaranya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni Naam, dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka yang meninggal belum bertaubat. Ketika meninggal di atas kesyirikannya, Allah Subhanahu wa taala la yaghfiruh. Allah taala tidak akan mengampuninya. Adapun yang meninggal di atas dosa selain kesyirikan, dosa-dosa besar atau yang lainnya, maka dia tahtal masyiah, di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azabah wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuninya, dan jika tidak, Allah akan mengazabnya terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya. Dan juga firman Allah taala, barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dirinya al-jannah dan memasukkan dirinya ke dalam an-nar. Ini dosa yang pertama. Kemudian tsanian yang kedua, qatlun nafs bi ghairi haqqin. Zulman wa undwanan bi ayyi wasilatin min wasa'iril qatl allati taqtulu ghaliban. Dosa besar yang kedua adalah membunuh jiwa dengan tanpa hak, ayat dengan kezaliman dan permusuhan, dengan apapun itu bentuknya dan cara dari cara-cara pembunuhan, alat-alat pembunuhan yang secara ghalib, secara naam ghalib dia akan menyebabkan kematian. Allati taqtulu ghaliban, yang secara aglabiyah kebanyakan itu akan menyebabkan pembunuhan, maka ini diharamkan dan masuk di dalam al-kabirah. Qala wa qad azzamallahu azza wa jalla amra hadhihi al-kabirah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganggap besar perkara dosa besar ini, yaitu membunuh jiwa tanpa hak. Faqala subhanah, dalilnya adalah firman Allah taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam yang mana dia kekal di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, dan Allah akan melaknatnya dan akan menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Wa qala subhanahu wa ma kana lil mu'minin ayyaktula mu'minan illa khata'a. Dan juga firman Allah taala, dan tidak selayaknya bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya kecuali dalam keadaan khata'an, ay tidak sengaja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafs wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Nabi mengatakan tidak halal darah seorang muslim itu kecuali dengan kecuali tiga orang. As-sayyibuz zani, yaitu orang tua yang dia berzina, wan nafsu bin nafs, yaitu seseorang yang membunuh orang lain ay dengan qisas, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan dirinya dari jamaah kaum muslimin, orang yang murtad. Qala wa qad ikhtalafa al-ulama fi qabuli taubatil qatil lil mu'mini amdan, hal tuqbal amla. Di sini beliau menyebutkan sebuah faedah tentang ikhtilaf ulama, perselisihan mereka para ulama tentang diterima atau tidaknya taubatnya orang yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan sengaja. Apakah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang mukmin, dia membunuh seorang mukmin yang haram darahnya untuk ditumpahkan, tapi dia bunuh dengan sengaja. Ketika dia melakukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah diterima taubatnya? Qala was sahih alladzi dallat 'alaihi an-nusus anna kulla dhanbin duna syirkil akbar wal kufril akbar wan nifaq al i'tiqadi wal ilhad al mukhriji minal millah annahu tahta masyiatillah. Insyaallah azaba sahibah biqadri ma jana wa insyaa ghafara lahu. Dan yang benar, yang sahih di dalam permasalahan ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah, bahwasannya setiap dosa di bawah dosa kesyirikan, di bawah dosa kekufuran yang besar, nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang ada di dalam hati, wal ilhad, dan bentuk al ilhad yang mengeluarkan dari agama, bahwasannya itu tahta masyiatillah, dosa tersebut di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan mengazab pelakunya sesuai dengan kadar dosanya, dan jika Allah taala menghendaki maka Allah taala akan mengampuninya. Qala wa anna man taba qabla mautihi fa taubatuhu maqbulah idza stawfatish syurutul ma'lumah minan nusus. Dan bahwasanya barang siapa yang dia bertaubat sebelum meninggalnya, maka taubatnya adalah diterima. 6. Jika telah terpenuhi syarat-syaratnya yang diketahui dengan dalil-dalil yang ada. Jadi, taubatnya apa? Diterima, makbulah ketika dia terpenuhi syarat-syaratnya. Qala wa mimma yanbaghi an yu'lam anna damal muslimil masfuk amdan fihi thalathatu huquq. Dan di antara perkara yang selayaknya, seyogyanya diketahui bahwasanya darah kaum muslimin, darah seorang muslim yang ditumpahkan dengan sengaja, maka padanya di sini ada 3 hak yang harus ditunaikan oleh al-qatil, oleh orang yang membunuh dengan sengaja tadi. Al-haqqul awwal lillahi azza wa jal, fahuwa ilaih insya'a aqbal jani wa insya'a ghafarolahu. Hadza illam yatub qabla mautih aw ma tuhhira bihaddin li'anna al-hududa kaffarat. Hak yang pertama adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, maka ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Naam, ketika Allah taala menghendaki, Allah akan mengiqab, menghukum orang yang berbuat dosa tadi, dan ketika Allah taala menghendaki, Allah taala akan mengampuninya. Ini jika dia belum bertaubat sebelum dia meninggal. Dia tahtal masyiah. Dia membunuh, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Au ma tuhhira bihaddin, atau dia belum disucikan dosanya dengan hukuman had. Dia belum dikisos, dia belum membayar diat atau yang lainnya, maka dia nanti tahtal masyiah. Adapun ketika dia telah dihukum had, maka ini dihapuskan dosanya, karena hukuman had itu adalah kafarat, hukuman had sendiri itu adalah penghapus dosa. Al-haqqutsani, hak yang kedua yang harus ditunaikan oleh al-qatil, orang yang membunuh, adalah li auliya iddam, bagi para wali-walinya yang dibunuh. Wahum yukhayyaruna baina thalathati umur, dan mereka karib kerabat para wali-wali yang dibunuh itu diberi pilihan antara 3 perkara. Wahia al-qawat ay al-qisas. 6. Diberi pilihan apakah akan melakukan qisas, yang membunuh tadi dia harus dibunuh, dikisas, nyawa dibalas dengan nyawa. Atau yang kedua, akhduddiyah, dia tidak mau mengkisos. Naam, al-qatil, dia dibiarkan hidup tapi harus membayar diyah. Membayar diyah. Al-warid miqdaruha fin nusus syar'iyah. Yang ini terdapat penjelasan kadar diyahnya di dalam dalil-dalil yang syar'i. Ini dijelaskan di sana di dalam kutubul fiqh, berapa diyah yang harus dibayarkan ketika seorang membunuh jiwa. Atau yang ketiga, al-afu. Naam, awliya'ul maktul, dia diberi pilihan untuk memaafkan. Kalau dia memaafkan, berarti al-qatil, pembunuh, tidak dikisos dan tidak perlu membayar dia. Qala al-haqqu tsalits, adapun hak yang ketiga yang harus ditunaikan adalah lil maktul, kepada orang yang dibunuh. Wa hadzala sabila ila istifa'ihi fid dunya. Maka hak yang ini, dia tidak akan bisa memenuhinya ketika di dunia, karena yang dibunuh sudah meninggal. Fas fayastawfiyahul maktulu fid daril akhirah min hasanati qatilih. maka Naam dia akan membayar kepada orang yang dibunuh nanti di hari akhirat, di hari kiamat kelak, yang dibayarkan dari kebaikan-kebaikan orang yang membunuhnya. Naam, karena di sana tidak ada lagi dirham wala dinar, tidak ada lagi uang yang bisa digunakan, harta benda semua sudah tidak dapat digunakan. Yang ada hanyalah al-hasanatu was-sayyi'at, sehingga dia akan membayar dengan kebaikan yang dia miliki, akan diberikan kepada orang yang telah dia zalimi atau orang yang telah dia bunuh wal iyadzu billah. Illa an yurdillaha arun an yurdillahu azza wajal al-maqtula bima yamnahuhu min na'imil jannah hatta yarda fayaskutu haqqah. Kecuali ada suatu keadaan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kecuali ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat ridha orang yang dibunuh tadi dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya dari kenikmatan-kenikmatan surga, kenikmatan-kenikmatan al-jannah. Naam, dia diberikan berbagai macam kenikmatan, hatta yarda, sehingga dia ridha, dia hatinya sudah menjadi ridha, fayuskitu haqqah, dan dia menggugurkan haknya. Di sini dia tidak membayar dengan kebaikannya. Naam, ini dua penjelasan dari mu'alif rahimahullahu ta'ala dari dua dosa-dosa besar yang ada di dalam asar. Adapun dua perkara berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.